السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، sebuah tema singkat yang akan kami angkat, talabul ilmi sababun lil hidayah, mencari ilmu itu sebagai sebab seorang mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat al-bayyinah, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan Allah mendahulukan ayat ini, memulai ayat ini dengan kalimat lam yakun, yakni abadan, tidak akan. Apa itu? Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, demikian pula dengan kaum musyrikin, mereka tidak akan munfakin, selamat dari kekafirannya. Tidak akan mungkin mereka selamat dari kesyirikannya. Tidak akan mungkin mereka terbebaskan, keluar dari kekafiran dan kesyirikan mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Rasulun min Allah. Al-bayyinah itu adalah seorang rasul yang membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Ayat ini kaum muslimin, di antara ayat yang menerangkan bahwa talabul ilmi menjadi sebab hidayah bagi umat manusia. Al-Yahud dan Nasara selalu pada kekafirannya. Musyrikin jahiliyah selalu pada kesyirikannya. Sampai Allah mengutus Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita datang dalam rangka menyampaikan ilmu. Yatlu, membacakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Membacakan wahyu-wahyu Allah Azza wa Jal, menerangkan tentang ilmu nafi', menerangkan tentang al-hidayah. Maka dengan sebab itu, mereka berangsur-angsur mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kaum muslimin, berlaku juga bagi kita, umat-umat yang datang setelah mereka. Kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui sebab tersampaikannya petunjuk itu kepada kita dengan kita talabul ilmi. Sebab seorang mendapatkan hidayah dengan dia belajar bimbingan Rasul Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, memahami apa yang diajarkan oleh beliau, berusaha mengerti apa yang diajarkan oleh beliau, akidah apa yang Rasul ajarkan, mengertilah tentang itu. Maka niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadamu, hidayah itu taufik, hatimu akan cocok dengan syariat yang Allah maukan. Tanpa talabul ilmi, tanpa orang berusaha mengetahui, tanpa orang berusaha ingin tahu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia biarkan dirinya dalam keadaan jahil. Memang aslinya manusia dalam keadaan jahil. Asli manusia tidak tahu apapun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita kalau tidak talabul ilmi akan selalu di atas kejahilan kita masing-masing. Maka hidayah jauh dari kita. Kalau kita sudah jatuh pada kesyirikan, maka kesyirikan itu akan terus menerus mendarah daging di tubuh kita, menjadi itikad terbawa sampai mati. Kalau tidak kunjung talabul ilmi. Perhatikan ya kaum muslimin. Mereka kaum musyrikin jahiliyah di kalangan kaum Quraisy, ada orang-orang yang ingin belajar dengan Nabi, tafaqquh fiddin, pengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan petunjuk kepada mereka. Semisal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka dulunya sebelum datang Rasul, sebelum beliau menyampaikan dakwah, sebelum datang ilmu kepada mereka dulunya adalah musyrikin. Seperti Umar yang membuat patung dari adonan roti kemudian disembah, setelah itu dimakan oleh Umar. Itulah kondisi mereka. Begitu nyampe kepada Umar al-ilmu, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkenan memberikan hidayah taufik, maka menjadi baiklah beliau dengan sebab al-ilmu. Adapun yang lainnya ya kaum muslimin, yang tidak mau talabul ilmi, yang tidak mau bertafaqquh dengan bimbingan Rasul, yang tidak mau bahkan menentang bimbingan Rasul, maka tetap di atas kesyirikannya sampai mati. Bahkan mereka menjadi para penentang-penentang terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin, ini akibat kebodohan yang dipelihara oleh mereka. Kejahilian yang ada pada mereka dipelihara, tidak berusaha dikikis, tidak mau talabul ilmi. Itu sebab mereka menghuni an-nar. Para sahabat Nabi dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, mereka mau bertafaqquh fiddin, belajar ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan hidayah dan mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sebaik-baik umat manusia di umat ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini terdapat faedah penting talabul ilmi menjadi sebab tersampaikannya hidayah kepada kita. Sehingga kalau kita menginginkan agar diri kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik agar kita selalu cocok dengan syariatnya, agar kita selalu sesuai dengan yang Allah ridai, maka teruslah engkau, teruslah kita semuanya thalabul ilmi, teruslah dan teruslah sebagaimana para sahabat Nabi, bukan hanya di awal mereka thalabul ilmi, tetapi berlanjut thalabul ilmi, thalabul ilmi, bermajlis dengan Nabi, bermajlis dengan Nabi, sehingga bisa berjalan di atas siratul mustaqim dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, faedah berikutnya adalah pentingnya majlis ta'lim. Pentingnya majlis ta'lim dalam kehidupan kita. Seorang yang terus-menerus bermajlis, terus-menerus imannya akan bertambah. Sebagaimana ketika Abu Bakar Siddiq dan Hanbalah, mereka merasakan iman mereka turun dikarenakan kesibukan duniawiyah, kesibukan perdagangan, kesibukan mengurusi keluarga, kesibukan mengurusi ternak, sawah, ladang, dan yang lainnya. Itu menjadikan sebab iman seorang di antara kita turun. Sebagaimana Hamdullah mengatakan, "Idza jalasna 'inda Rasulillah yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'ya 'ainin." Kita ini kalau duduk di hadapan Rasul, beliau menyampaikan tentang surga, beliau menyampaikan tentang neraka, maka iman kita naik sampai seakan-akan kita melihat surga, seakan-akan kita melihat neraka. Iman kita naik, semangat kita terjaga. Terus seperti itu, kondisi bermajlis itu hikmah bermajlis. Meningkatkan iman, mengokohkan iman. Namun kata beliau, "Wa raja'na," kalau kita pulang, "afasna al-azwaj wal aulad fudayyana kathiran." Kalau kita pulang ke rumah, kita tersibukkan mengurusi para istri, kita tersibukkan al-aulad dengan anak-anak, kita tersibukkan dengan dayyat, barang-barang dagangan, fanasina kathira, maka kita sering lupa dengan bimbingan Nabi, lupa dengan petunjuk Rasul. Dikarenakan lupa, maka berpotensi menyelisihi bimbingan Nabi. Karena lupa dengan ilmu, berpotensi turunnya iman dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syar'i, dikarenakan ilmunya lupa. Itu kondisi kita ya kaum muslimin. Kita hidupan di dunia seperti itu, tidak bisa kita lepas dalam mengurusi perdagangan, karena kita di antara kita ada yang sebagai tajir, pedagang. Tidak kita lepas dari mengurusi anak istri, permasalahan rumah tangga, tidak lepas. Tetapi wahai kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Hamdalah dalam rangka menguatkan iman, mengokohkan iman, menjaga keistiqomahan, maka keduanya pun mengambil langkah yang tepat. Maka keduanya pun memilih untuk berangkat menuju ke Rasul alaihi salatu wasalam, di mana beliau adalah sumber ilmu. Bermajlis dengan Rasul kembali, datang lagi ke majlis ta'lim, datang lagi ke majlis ta'lim, agar supaya iman itu bisa terjaga keutuhannya dalam hati kita. Maka hadirin kaum muslimin, dua pembahasan ini kita gabungkan. Orang yang tadinya tidak mendapatkan hidayah, apakah dia musyrikin, apakah dia kafirin, bisa mendapatkan hidayah taufik dengan sebab datang kepada dia al-ilmu, yakni al-bayyinah. Kita yang sudah mendapatkan hidayah Islam, walhamdulillah, kita yang alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah mengenal sunnah, ini butuh kita pegang erat, butuh kita jaga, butuh kita pelihara, kita rawat, kita perkuat, dan jangan sampai lepas. Caranya adalah dengan hudur ila majalisil ilmi, datang ke majlis ta'lim, datang ke majlis ta'lim ayo kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan para sahabat Nabi imannya begitu kokoh dan kuat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, marilah kita mengenali diri kita masing-masing, kelemahan kita masing-masing. Kok kita sering lalai, butuh diingatkan. Kita sering lupa, butuh diingatkan kembali. Kita ini jahil, butuh pengetahuan lagi. Dan yang lebih penting, kita ini ingin istiqamah di atas sunnah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk malas datang ke majlis ta'lim. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita membiarkan diri kita lemah dikarenakan lemahnya ilmu kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, apalagi iman itu bisa turun dan bahkan bisa hilang dan bahkan bisa berubah dengan lawannya yang tadinya mukmin menjadi kafir. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Seorang mukmin itu muslimin bisa jadi dia mengalami problem-problem dalam kehidupannya yang menyebabkan murtad. Waspadalah, orang yang masih hidup masih sangat mungkin berubah-ubah. Al-hayyu la yu'minu minal fitan. Selama orang itu masih hidup, masih bisa menghadang dia, menimpa padanya berbagai macam fitnah-fitnah. Yang mana Nabi memberitahukan yusbihur rajulu mu'minan. Seorang di waktu pagi dia mukmin. Uyumsi kafiran. Sore harinya kafir. Tidak lebih dari 24 jam bahkan kurang dari itu. Atau uyumsi mu'minan uyusbihu kafira. Di sore hari dia mukmin, berubah di pagi harinya, berubah total. Bukan hanya sedikit demi sedikit sih, bukan total mukmin jadi kafir. Ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perubahan-perubahan menuju kepada hal-hal yang buruk. Berubah dari taat ibadah menjadi malas ibadah. Waspadalah, itu awal orang akan binasa. Berubah dari senang ilmu menjadi acuh tak acuh dengan ilmu. Hati-hati, itu perubahan yang harus diwaspadai. Bukan hanya berubah kepada bid'ah, itu otomatis. Hal-hal yang kecil-kecil ini, wahai kaum muslimin, karena datangnya malapetaka menimpa seseorang dari hal yang kecil-kecil terlebih dahulu, baru kemudian dia akan membesar dan parah. Sebagaimana datangnya penyakit, awalnya hanya pusing biasa, mungkin kolesterolnya sedikit, dibiarkan, makan lagi, kolesterolnya tambah, terus asam urat, diabetes, akhirnya komplikasi, mati. Begitulah musibah Rasul memberitahukan, datangnya malapetaka yang menimpa iman seseorang itu, seperti datangnya malam hari, redup, redup, tambah redup sedikit lagi, tambah redup sedikit lagi. Dia tidak mampu mengatasi yang sedikit. Ketika datang yang dua dikit, lebih berat. Ketika datang tiga dikit, lebih berat. Maka akan terhempaslah dia, na'udzubillah min dalik. Nabi kita seorang yang terus berdoa, sebagaimana Aisyah mengatakan, engkau banyak sekali berdoa. Dengan satu doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahidati membalikkan hati. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi sering mengucapkan doa ini. Maknanya, waspadailah perubahan. Waspadailah perubahan. Kita ini masih hidup. Bisa sekarang nampak di majelis ini. Kita tidak tahu entah kapan naudzubillah min dzalik hilang dia. Menjadi orang yang alul maksiat. Menjadi orang yang awam kembali. Terpelanting ke belakang. Atau bahkan sampai tingkatan menjadi ahlul bid'ah. Atau lebih ngeri dari itu, jatuh pada kekafiran, kemurtadan. Maka kiat untuk bisa istiqamah adalah hudur ila majalisil ilmi. Datang ke majlis ta'lim. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anjma'in. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa memberikan gambaran kepada kita pentingnya ilmu bagi kita masing-masing. Dan pentingnya mengadakan majlis ta'lim dan hadir di majlis ta'lim. Untuk supaya kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة